Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya barakallahu fikum, yaitu mengenai syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai syubhat orang-orang ahlu syirik. Kata beliau, syarah dzakara Syekh rahimahullah taala fi hadzal maqta' nam salata syubhatin lil musyrikin. Syekh rahimahullah taala menyebutkan dalam matan ini, matan kasyf syubhat, matan kasyfu asyubhat, nam, kata beliau, tiga syubhat yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Hiya min ahammi ma indahum. Yang mana tiga syubhat ini termasuk apa? Termasuk syubhat yang paling penting menurut mereka. Dalam artian kalau sudah terpatahkan tiga syubhat ini, yang lainnya lebih ringan. Nah, paham ya? Fa idza arafta al-ijabah as-sahihah anha, maka apabila engkau mengetahui jawaban yang benar dari tiga syubhat tersebut, fama ba'daha min asy-syubhat aysar minha. Maka yang sisanya, syubhat-syubhat yang ada nanti, itu lebih mudah lagi dari yang tiga itu. Paham ya? Jadi tiga syubhat yang kemarin sudah disebutkan sama mu'alif, itu merupakan syubhat yang paling inti, yang paling besar menurut orang-orang ahlu syirik. Jadi kalau tiga syubhat itu sudah terpatahkan, nah, sebagaimana beliau akan patahkan nanti juga, maka yang berikutnya lebih mudah. Kata beliau, asyubhatul ula, syubhat yang pertama, annahum yakulun, bahwasannya mereka mengatakan, nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mengatakan, kami itu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa na'lamu annahu la yanfa' wa la yadur illallah, dan kami yakin dan kami tahu bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamlik naf'an wa la darran, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak memiliki manfaat, tidak pula bahaya malapetaka. Fadlan, terlebih-lebih lagi, an Abdul Qadir, yakni Abdul Qadir Al-Jailani. Terlebih-lebih lagi Abdul Qadir Jailani. Tidak mampu sama sekali. Rasulullah itu tidak mampu, tidak memiliki manfaat, tidak pula memiliki madarah tanpa seizin Allah. Apalagi Abdul Qadir Jailani maksudnya. Ini menurut mereka ya. Lakin haula'i lahum jahun indallah, masih syubhat mereka. Tapi mereka itu orang-orang soleh, itu mereka memiliki apa? Memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanatlubu minallahi bihim, oleh karena itu kita meminta syafaat dari Allah melalui mereka, yakni naja'alahum wasa'ita bainana wa bainallah lima lahum minal fadl. Nah, ini alasan mereka. Yakni maknanya adalah kita menjadikan mereka orang-orang saleh yang sudah meninggal itu, kita jadikan mereka sebagai wasa'id, perantara-perantara antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Lima lahum minal fadl, karena mereka memiliki keutamaan. Ini syubhat mereka. Jadi mereka beralasan litik ya, dalam artian pertama sudah bagus. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan kita yakin, saya yakin-yakinnya, tidak ada yang beri manfaat, tidak pula memberikan madarah kecuali Allah, dan kita yakin bahwasanya Nabi kita Muhammad itu tidak memiliki sedikit pun daripada apa? Tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat, tidak pula bahaya. Terlebih-lebih lagi Abdul Qadir Jailani, kata mereka. Tapi, ya, tapinya ini yang berbahaya. Tapi mereka, orang-orang soleh yang kita sembah, orang-orang soleh yang kita mintai, orang-orang soleh yang sudah meninggal kemudian kita datangi, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Paham ya? Sehingga kita meminta na'am syafaat atau meminta sesuatu dari Allah taala melalui mereka ini. Fal jawab, jawabannya sahlun jiddan. Jawabannya mudah sekali, kata beliau. Syekh Shalih Fauzan masyaallah ya, menghibur para pembaca kitab ini bahwasanya jawabannya itu mudah. Enggak usah repot, enggak usah pusing, mudah jawabannya. Sahlun jiddan, jawabannya mudah sekali. Min kitabillah, dari Al-Qur'an, bi antakul. Naam, yang bersumber dari Al-Qur'an kau katakan, innal musyrikina ma'a asnamihim. Sesungguhnya orang-orang musyrikin bersama berhala-berhala mereka. Maka nu fiha anna takhluq wa tarzuq wa tanfa wa tadur. Tidak ada bersama orang musyrikin itu meyakini bahwasanya Berhala-berhala tersebut adalah mencipta, memberikan rezeki, memberikan manfaat, menolak bahaya atau memberikan bahaya. Wa innamat takhadduha wasa'ita bainahum. Nah, sama berarti kan? Dan hanya saja orang-orang musyrikin, mereka menjadikan berhala-berhala tersebut, berhala-berhala orang-orang soleh, sebagai wasa'it, perantara-perantara, bainahum wa bainallah, antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wadihun fi qouli taala, dan ini jelas sekali, nampak sekali yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, wala yanfa'uhum, tidak pula mendatangkan manfaat untuk mereka, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, mereka itulah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wala fil ardi subhanahu wa taala amma yusyrikun. Katakanlah, apakah kalian mengkabarkan, memberitahukan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang mana penduduk langit dan bumi tidak mengetahuinya? La ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Yang mana tidak tahu penduduk bumi dan penduduk langit? Subhanahu wa taala, maksudnya Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Barakallahu fikum. Nah, syahidnya mana syahidnya? Syahidnya mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Nazzahu nafsahu an fi'lihim. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari perbuatan mereka. Wa sammahu syirkan, dan Allah taala menamakan perbuatan mereka adalah kesyirikan. Naam, subhanahu wa taala amma yusyrikun. Ma'annahum yaqulun, bersamaan dengan itu mereka mengatakan, haula'i syafa'una 'indallah, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'taqiduna annahum la yanfa'un wa la yadurrun, dan mereka meyakini bahwasannya berhala-berhala tersebut atau yang mereka sembah tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya atau malapetaka. Wa inna ma qasduhum ta'alluq bil jah faqat, dan hanya saja tujuannya mereka, katanya ya, dan hanya saja tujuan mereka adalah ta'aluk. Apa ta'aluk? Menggantungkan keinginannya, hatinya, bil jahi faqat, dengan kedudukannya saja. Kata mereka, kedudukan mereka kan tinggi, mereka kan kedudukannya lebih soleh daripada kita. Kita ini orang-orang berdosa, katanya. Nah, berikutnya. Fal ayatu tadullu ala annal musyrikina mu'tarifun. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrikin mu'tarifuna bi annahu la yakhluq wa la yarzuq. Mereka itu tahu, mereka tuh paham bahwasannya, naam, berhala yang mereka sembah atau sembahan mereka itu la yakhluq, tidak bisa mencipta, wala yarzuq, tidak bisa memberikan rezeki, wala yudabbiru al-amra illallah, kan, bahwasannya tidak ada yang mencipta, tidak pula memberi rezeki, tidak pula mengatur alam semesta kecuali Allah. Tahu mereka, wa anna asnamahum wa ma'budatihim, dan bahwasannya berhala-berhala mereka dan sesembahan-sesembahan mereka, la takhluq wala tarzuq wala tudabbir ma'allah. Mereka yakin juga bahwasanya sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, tidak bisa menciptakan, tidak pula memberikan rezeki, tidak pula mengatur alam semesta bersama Allah. Wa innamat takhaduha wasa'ita, ini hanya saja mereka menjadikan apa? Menjadikan kuburan-kuburan para wali, kuburan orang-orang saleh itu sebagai wasa'ita, perantara-perantara. Wala farqa bainakum bainahum, dah selesai. Kalian tuh gak ada bedanya antara kalian dengan mereka, sama. Tujuan mereka juga sama, tujuan kalian juga sama. Sama-sama apa? Sama-sama mencari syafaat, sama-sama menjadikan apa? Perantara, wasa'id. Bedanya apa berarti kalian dengan musyrikin yang terdahulu? Ayolah, kita aja. Wa idza kunta mudniban, kalau seandainya kamu dosa, falimadza la tastaghfirullah? Nah ini. Ini berarti menunjukkan bodohnya orang tersebut kan? Kalau seandainya kamu berdosa, kenapa kamu enggak langsung minta ampun kepada Allah taala? Kita ini orang berdosa, ini banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, kenapa kamu tidak mau minta ampun kepada Allah taala langsung? Kenapa kamu tidak beristighfar? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Kenapa harus melalui mereka? Ya itu. Wa idza kunta mudniban, kalau seandainya kamu itu dosa, falimadza la tastaghfirullah? Kenapa kamu tidak minta istighfar, minta ampunan kepada Allah? Wa tatlubu minallah, dan minta langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala amaruka bil istighfar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirimu untuk beristighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah was taghfir li dzambik. Paham enggak dengan ayat itu? Kalian tuh melihat enggak ayat tersebut? Hafal enggak? Terang-terangan Allah Ta'ala memerintahkan untuk istighfar itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, wastaghfir, dan beristighfar engkau li dzambik, untuk dosamu. Bayangkan itu. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih kurang? Naam. Wa wa'adaka bitaubah, dan juga Allah Ta'ala menjanjikan untukmu dengan taubat. Naam. Paham ya? Ya, jadi kalau seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan taubat kepada dia. Naam, malam yughargir. Selama apa? Selama nyawanya sudah tidak di kerongkongan. Dalam artian selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbal taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Ta'ala itu senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum yughargir. Nyawanya belum sampai pada kerongkongan atau tenggorokannya itu sudah cabut, setelah itu enggak diterima lagi sudah taubatnya. Sudah menjelang kematiannya. Kemudian apa? Kemudian pintu taubat juga terbuka. Naam. Pintu taubat terbuka sampai tegak hari kiamat. Barakallahu fikum. Sehingga kenapa kalian tidak langsung bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ewa, la tangkatu taubah hatta la tangkatu hijrah hatta tangkatu taubah wa la tangkatu taubah hatta tatlu syams maghribiha. Tidak akan terputus hijrah itu hingga terputusnya taubat, dan taubat itu tidak putus kecuali apa? Matahari terbit dari arah barat. Nah, barakallahu fikum. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya. Jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Bayangkan perintah. Nah, perintah ya. Ewa, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang benar, taubat yang diiringi dengan apa? Diiringi dengan penyesalan. Dan kemudian diiringi dengan apa? Tidak mengulangi kembali. Diiringi juga dengan apa? Dengan na'am barakallahu fikum, tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Tidak mengulangi, menyesali, tidak mengulangi. Kemudian apa? Bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji, yang tidak boleh dilakukan lagi. Na'am. Syarat taubat disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah atau dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin itu. Nah, ada dua, ada tiga syarat yang umum, kemudian ditambah satu syarat yang khusus. Nah, yang umum dalam artian apa? Yang umum ini secara keumuman antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tiga syarat. Kemudian ditambah lagi satu apabila dia berhadapan dengan apa? Dengan sesama hamba. Tiga itu ditambah satu lagi. Barakallahu fiikum. Nah, bisa dilihat dalam kitab bab taubat itu dalam Riyadhus Shalihin. Naam, syarat-syarat taubat itu disebutkan bahwasanya orang bertaubat itu bukan sekedar mengucapkan ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan sekedar itu, tapi harus menjalankan atau melaksanakan konsekuensi atau keharusan daripada taubat tersebut. Naam, menyesali perbuatannya. Kemudian tidak mengulangi perbuatannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak kembali untuk berbuat lagi perbuatan tersebut. Paham ya? Naam. Yang menyesali, meninggalkan, dan berusaha tidak mengulangi. Itu diantaranya. Dan tentunya semuanya tidak terlepas bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Bahwasannya apa? Yang pertama adalah ikhlas. Jadi dia tobatnya bukan karena paksaan, bukan karena naam, bayaran, bukan. Tapi benar-benar ikhlas, dia benar-benar mau tobat itu. Jadi petobat harus semaksimal mungkin diiringi dengan syarat-syarat yang disebutkan para ulama. Barakallahu fikum. Naam. Fa'intabu wa aslahu wa bayyanu. Ewa, apabila mereka bertobat kemudian memperbaiki perbuatan jahat yang semula mereka kerjakan, kemudian menjelaskan kepada umat atau menjelaskan kepada kaumnya kalau seandainya mereka merusak secara keseluruhan atau secara keumuman, sehingga dia bertobat kemudian apa? Memperbaiki kemudian menjelaskan. Naam. Maka Allah Ta'ala memberikan taubat kepada mereka. Berikutnya, wa anya kebala minka, dan Allah Ta'ala akan menerima taubatmu. Naam, wa yaghfir dzunuba, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosamu. Naam, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Ta'ala berjanji, dan aku adalah Zat yang mengampuni seluruh dosa, maka minta ampunlah kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Naam, barakallahu fikum. Jadi kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin beristighfar, harus kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menunggu kalau seandainya kita berdosa. Kita tidak terasa terkadang berdosa atau tidak, tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Naam. Walam yakun idza adnabtu. Ewa. Dan jangan sampai dia mengatakan, atau jangan dia mengatakan idza adnabtu, apabila aku berdosa, atau idza adnabta, fadhhab ila qabril walil fulani awil abdis salih al fulani tawassal bihi. Naam. Jangan malah mengatakan apa? Apabila engkau berdosa, pergilah. Paham itu maksudnya ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan yang demikian. Tidak mengatakan bahwasanya apabila kamu berdosa, maka pergilah kamu kepada kuburan wali fulan atau kuburan hamba yang soleh si fulan. Mintalah tawassul, mintalah jadikan perantara dengannya, waja'alhu wasithah, dan jadikanlah dia perantara baini wa bainak, antara diriku dan antara engkau. Allah Ta'ala enggak mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan demikian. Tapi apa yang Allah Ta'ala katakan? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibud da'wata da'i da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Dalil nas terang-terangan, apabila hamba-hamba ku tanya tentang diriku, maka katakanlah diriku itu dekat dan aku mengabulkan semua doa ketika dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku, memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka na'am beriman kepadaku. La'allahum yarsudun. Nah, semoga mereka termasuk orang-orang yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, berikutnya. Wa taqulu aidan, dan engkau katakan juga, haula'i idza kana lahum jahun 'indallah, mereka walaupun memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna jahahum lahum. Benar enggak ini? Orang-orang saleh sudah meninggal, itu kalau seandainya mereka benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, kedudukannya untuk siapa? Ya untuk mereka. Kenapa antum minta-minta pada dia? Kenapa kalian malah minta-minta pada orang soleh tersebut? Kedudukan yang dimiliki oleh orang soleh tersebut untuk orang soleh tersebut. Wa salahuhum lahum, ya kan? Dan kesolehan mereka untuk mereka juga. Wa anta laisa laka illa amaluka, dan kamu tidak ada hak sama sekali kecuali amalanmu sendiri. Wa salahus salihin lahum, dan juga kesolehan orang soleh untuk mereka. Wa jahum indallahi lahum, dan kedudukan mereka di sisi Allah untuk mereka. Kalau kamu bagaimana? Kamu ya amalanmu itu sendiri. Ma ila qutuka bi amalin fulan, apa keterkaitan kamu dengan amalan si fulan, wa salahi fulan, dan juga kesolehan si fulan, enggak ada keterkaitan. Kullun lahu amaluh, masing-masing orang itu apa yang dia amalkan. Ini hati-hati ini ya. Dalam artian yaitu amalan mereka, biarkan orang saleh itu amalan mereka, ngapain kamu ikut campur? Kamu itu ngurusi amalanmu, bagaimana amalanmu benar atau belum, itu maksudnya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Nah, dia itu adalah sekelompok umat yang telah berlalu. Laha makasabat, untuk dia apa yang dia perbuat. Walakum makasabtum, dan untuk kalian apa yang kalian perbuat. Iya kan? Enggak ada keterkaitan dengan sebelumnya. Walatusaluna, dan kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, tentang apa yang dulu mereka perbuat. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah kalian akan dibalasi melainkan apa? Melainkan dengan apa yang kalian kerjakan. Bukan yang dikerjakan wali itu, lali urusan lain lagi. Amalan yang dimiliki oleh seorang wali atau orang soleh, atau kedudukan yang mereka miliki itu, ya untuk mereka, bukan untuk kalian. Kalian harus memiliki amal sendiri, gitu maksudnya. Nah, fajahum masalahum lahum, maka kedudukan mereka dan kesolehan mereka untuk mereka. Wala yang fa'uka idza kunta mudniban, dan tidak bisa memberikan manfaat pada dirimu apabila engkau itu berdosa. Hatta walidaka, bahkan orang tuamu. Aqrabun nas ilaik, manusia yang paling dekat kepadamu, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, bayangkan. Ibu kita, bapak kita enggak bisa. Nah, wanam. Dalam artian apa? Tidak bisa memberikan manfaat pada kita. Dalam artian apa? Kesolehan mereka ya untuk mereka, gitu loh. Itu maksudnya. Tidak bisa dengan perantara. Wa waladuka la yastati walau kana min aslahin nas an yanfa'ak. Naam. Paham ya? Dan anakmu itu juga tidak mampu, walau kana min aslahin nas, walaupun dia termasuk manusia yang paling soleh, an yanfa'ak, untuk memberikan manfaat pada dirimu. Yauma la tamliku nafsu li nafsin syai'a, suatu hari yang apa? Yang jiwa itu, naam, tidaklah memiliki kecuali untuk jiwa itu sendiri sedikit pun. Dalam artian jiwa itu masing-masing kembali ke masing-masing. Naam. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Dalam artian masing-masing jiwa itu tidak memiliki untuk jiwa yang lain sedikit pun. Dalam artian jiwa masing-masing yang untuk masing-masing. Kesolehan yang mereka miliki yang untuk mereka. Tidak untuk orang lain, gitu loh maksudnya. Wal amru yauma idzillah, dan urusannya pada waktu itu atau pada hari itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, masing-masing jiwa, masing-masing orang, dia akan dibalasi dengan sebab apa yang mereka perbuat atau mereka lakukan. Wakhshaw yauma la yazzi walidun 'an walidihi, hendaklah kalian takut pada suatu hari yang orang tua itu tidak akan bisa membalasi, na'am, 'an walidihi, dari kebaikan anaknya. Atau sebaliknya, seorang anak tidak akan bisa membalasi kebaikan orang tuanya. Wala mauludun huwa zadun an walidihi. Tidak pula anak membalasi kebaikan orang tuanya. Syai'an sedikit pun. Kapan itu? Ketika sudah datang hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian yang kita sudah kita ketahui mereka tidak punya amalan saleh sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Suatu hari yang seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dan lari dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya dan anaknya. Bayangkan tuh. Naam. Paham ya? Syubhat yang pertama bagaimana? Berarti syubhat yang pertama sudah terpatahkan bahwasanya perbuatan kalian tuh enggak ada bedanya dengan perbuatan orang musyrikin zaman dahulu, sehingga tetap dikatakan syirik dan harus kalian tinggalkan. Kalau seandainya kalian alasannya karena berdosa, langsung saja minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain harus melalui mereka? Kesolehan yang mereka miliki, paham ya? Kemudian juga kedudukan yang mereka miliki ya untuk mereka, bukan untuk kalian. Nah, itu. Syubhat yang kedua. Asyubhat tsaniyah, syubhat yang kedua. Idza qara'ta 'alaihi qaulahu ta'ala, apabila engkau bacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, pada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, wala yanfa'uhum, tidak pula memberikan manfaat pada mereka, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syafa'una 'indallah, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai para wali, mana na'buduhum, kami itu tidak mengibadahi mereka, illa, melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka menjadikan atau agar mereka itu mendekatkan kami dengan Allah dengan sebenar-benar pendekatan, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan, kata mereka. Nah, wa bayyanta lahu, dan kamu telah menjelaskan kepadanya, annal musyrikin ma aradu mimman mimman abaduhum illa syafa'ah, bahwasanya orang-orang musyrikin mereka tidak menginginkan dari apa yang mereka ibadahi kecuali syafaat. Paham ya? Mereka beralasan itu, kita enggak ingin, kita ini tidak ingin sesuatu kecuali syafaat. Wa qala laka, dan dia berkata kepadamu, hadil ayah, ayat-ayat ini nazalat turun fil ladzina ya'buduna asnam. Syubhat lagi. Kata mereka, ini kan ayat-ayat ini turun untuk orang yang menyembah berhala. Kita kan enggak menyembah berhala, katanya. Paham itu maksudnya ya? Syubhat mereka. Ayat-ayat yang kalian baca itu adalah ayat yang turun bagi orang-orang yang menyembah berhala. Wa ana lastu a'budu asnam, sedangkan aku tidak menyembah berhala, katanya. Wa inna ma atawassal ilaih, cuman aku menjadikan perantara pada orang tersebut bis salihin, dengan melalui orang-orang saleh. Pakai fata ja'al salihin asnaman, ini mengelaku ini. Bagaimana kamu menjadikan orang saleh itu berhala? Kita itu enggak menyembah berhala kok dibilang sama. Berarti kamu menjadikan orang saleh itu berhala. Itu syubhat mereka ya. Itu syubhat mereka. Padahal kaidahnya apa kaidahnya? Al-ibra bil haqa'iq, itu bahwasanya al-ibra bil haqa'iq la bi mujarradi at-tasmiyat. Paham ya? Bahwasanya yang namanya pelajaran atau inti itulah hakikatnya, bukan semata-mata apa? Penamaan-penamaan atau na'am pengakuan. Paham ya? La bi mujarradi ad-da'awat, pengakuan-pengakuan. Tapi intinya apa? Hakikatnya tersebut. Hakikatnya kalian minta kepada siapa? Menyembah siapa? Itu udah. Kami meminta kepada orang-orang saleh. Udah syirik dah. Kami menyembah, kami tidak menyembah, tapi kami cuma mau menjadikan perantara. Syirik sudah. Selesai, na'am. Kemudian jawabannya, barakallahu fikum. Insyaallah taala jawabannya kita sebutkan pada pertemuan yang selanjutnya mengenai syubhat yang dilontarkan oleh orang musyrikin mengenai bahwasannya mereka mengatakan ayat tersebut turun bagi orang-orang yang menyembah berhala saja, turun bagi orang-orang yang menyembah berhala saja, sedangkan kita tidak menyembah berhala, kita cuma menjadikan perantara orang-orang soleh agar kita mendapatkan syafaat, agar kita mendapatkan syafaat na'am dari Allah Ta'ala melalui tangan mereka. Itu katanya ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.